Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Terakhir masih kita membahas penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan al aslul awal. Ketika menjelaskan asal atau prinsip yang pertama. Pada paragraf yang terakhir beliau melanjutkan, qala rahimahullah wa a'lam anna syirka khafiyun jiddan. Sampai di situ kita kemarin. Wa a'lam, ketahuilah bahwasanya kesyirikan itu khafiyun jiddan, sangat samar, sangat tersembunyi perkaranya. Khafi lawan dari jali. Jali maknanya jelas, terang, gamblang. Adapun khafi kebalikannya, tersembunyi, tersamar, dan yang semakna dengan itu. Ini kesyirikan. Kondisinya seperti ini, khafiyun jiddan, sangat tersembunyi. Wa qad khafahu khalilur rahman wa imamul hunafa kama hakallahu anhu. Karena sangat tersembunyinya perkara kesyirikan, sangat tersamar kesyirikan itu, sampai khalilur rahman, ini adalah julukan atau laqab bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Khalilur Rahman, itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mengkhawatirkan kesyirikan itu menimpa dirinya. Takut kepada kesyirikan. Wa imamul hunafa, pemimpinnya para hunafa. Al-Hunafa bentuk jamak dari Al-Hanif. Al-Hanif sebagaimana yang sudah kita pelajari maknanya apa? Al-Hanif al-muqbil alallah al-mu'rid amman siwa. Seorang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dengan tauhid, dengan ikhlas, dan berpaling dari peribadatan selain Allah. Ini makna Hanif. Bentuk jamaknya Al-Hunafa. Imamul Hunafa, pemimpinnya, imamnya para hunafa siapa? Maksudnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang tidaklah para nabi dan rasul setelah beliau kecuali dari anak cucu keturunan beliau. Julukan yang lain bagi Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini beberapa laqab. Alqab bagi Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, Imamul Hunafa, Abul Anbiya. Walaupun demikian tinggi kedudukan beliau, pun beliau tetap khawatir, mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri terjatuh kepada kesyirikan. Ya, maka dari sini kita tahu, ikhwani fillah barakallahu fikum, kelirunya orang-orang yang meremehkan perkara syirik. Masa zaman sekarang masih ada kesyirikan? Kesyirikan itu di zaman dulu. ya, ketika masih ada penyembahan terhadap berhala-berhala, ya, ketika masih ada berhala Manat, Hubal, Uzza, Lat dan sebagainya. Cuman sekarang sudah enggak ada zamannya, bukan zamannya lagi. Makanya seperti ini adalah pandangan yang keliru, anggapan yang keliru. Naam. Jangankan kita, ya, Nabi Ibrahim saja khawatir dirinya terjatuh pada kesyirikan, apalagi kita. Lebih-lebih lagi. Kama haka Allahu anhu, sebagaimana yang Allah hikayatkan tentang ucapan Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Allah menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim kepada Rabbnya ketika beliau berdoa, memohon kepada Allah, wajnubni, jauhkanlah diriku, wa baniya, dan anak cucu keturunanku, an na'budal asnam, dari beribadah kepada al-asnam. Bentuk jamak dari apa? As-sanam, berhala. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah disebut dengan as-sanam. Jamaknya adalah al-asnam. Jadi as-sanam dalam bahasa Arab itu maknanya adalah segala yang diibadai selain Allah, baik berupa batu, pohon, ya, benda-benda mati ataupun yang benda-benda hidup. Ya, segala sesuatu yang diibadai selain Allah disebut sebagai as-sanam, jamaknya al-asnam. Demikian doa Nabiullah Ibrahim. Dan doa ini tidaklah muncul kecuali karena kekhawatiran di dalam diri beliau terhadap kesyirikan. Wa ta'ammal qawlahu, maka perhatikanlah ucapan beliau, perkataan beliau, wajnubni, jauhkan diriku, walam yaqul wamna'ni. Di sini ada rahasianya, ada faedahnya. Kenapa ketika beliau berdoa memakai lafaz wajnubni, wajnubni, jauhkanlah diriku, dan beliau tidak sekedar mengatakan wamna'ni, cegahlah diriku, halangi diriku? Kenapa? Li'anna ma'na wajnubni ay ij'alni fi janibi ibadatin wal asnam fi janibin. Karena sesungguhnya makna wajnubni artinya atau maknanya adalah ai ij'alni, jadikanlah diriku, fi janibi ibadatin, di sisi ibadah. Jadikan beliau adalah seorang yang berada di sisi peribadatan, ikhlas kepada Allah. Wal asnam fi janibin, dan jadikanlah asnam, berhala-berhala itu di sisi yang lain. Jadi dijauhkan. Beliau minta untuk dijauhkan. Jadikanlah diriku di satu sisi, beribadah kepada Allah, ikhlas, bertauhid. Dan jadikanlah sonam-sonam itu, berhala-berhala itu di sisi yang lain, berjauhan. Ini makna wajnubni. Jadi beliau minta untuk dijauhkan sejauh-jauhnya dari peribadatan kepada selain Allah. Wahada ablag min wamna'ni atau imna'ni, li'annahu idha kana fi janibin wa hiya fi janibin kana ab'ad. Dan ini lebih tegas daripada sekedar ucapan wamna'ni. Kalau wamna'ni maknanya cegahlah aku, cegahlah diriku, halangi diriku. Tidak ada makna saling berjauhan, hanya minta untuk dicegah terjatuh pada kesyirikan, tapi tidak minta untuk dijauhkan. Adapun wajnubni, kalau namanya minta dijauhkan, berarti lebih-lebih lagi, jangan sampai terjatuh padanya. Ya, demikian maknanya. Wahada ablaq min imna'ni li'annahu idha kana fi janibin, karena sungguhnya jika beliau berada di satu sisi, wahiyya fi janibin, dan berhala-berhala itu di sisi yang lain, kana abad, maka yang demikian ini menjadi semakin berjauhan, lebih berjauhan, sehingga lebih aman posisinya. Semakin jauh dari kesesatan, semakin jauh dari kejelekan, maka lebih aman daripada tidak terjatuh pada kejelekan itu tapi masih dekat. Ya. Maka ini masih ada kekhawatiran dan bahaya. Sehingga doanya berbunyi, wajnubuni, jauhkan diriku. Waqana, waqala ibnu Abi Mulaikah. Diriwayatkan dari seorang ulama salaf, itu tabi'in, yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Ini riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sahih Bukhari, tapi muallaq, riwayat yang muallaq, tidak disebutkan sanadnya, hanya disebutkan ucapannya. Beliau berkata, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Beliau ini seorang tabi'in yang berjumpa dengan banyak sahabat. Berjumpa dengan banyak sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau menyebutkan kondisi para sahabat. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Bagaimana kondisi beliau? Kulluhum atau kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Semuanya, jadi dari 30 sahabat yang beliau temui, semuanya itu takut, mengkhawatirkan an-nifaq, kemunafikan menimpa diri-diri mereka. Demikian kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Mengkhawatirkan nifaq itu akan menimpa dirinya. Ini sahabat ya, yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka dalam iman mereka. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka, yaitu orang-orang yang selain sahabat, kaum mukminin yang datang setelah mereka, amanu, beriman. Fa in amanu bimitsli ma amantum, semisal dengan bagaimana kalian beriman, khitabnya kepada para sahabat. Jika seandainya mereka mau beriman seperti iman kalian, wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka di atas jalan hidayah, petunjuk. Jadi iman mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap, walaupun demikian tinggi kedudukan mereka di sisi Allah, mereka adalah orang-orang yang sangat mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri-diri mereka, apalagi kita. Maka kalau tidak ada rasa kekhawatiran di dalam diri kita tertimpa an-nifaq, maka tanda tanya, perlu dipertanyakan keimanannya. Kita simak penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li Hudzaifah ibn al-Yaman. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, Anshudukallah, Anshudukallah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma minal munafiqin. Ini adalah lafaz qasam ya, demi Allah, apakah Rasulullah menyebut diriku kepadamu? Ini ucapan ini beliau tujukan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, yang masyhur dikenal sebagai seorang sahabat yang banyak mendapatkan berita-berita rahasia dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sehingga beliau mendapatkan sebutan sahibu sirri Rasulillah. Ya. Orang yang mendapatkan berita-berita rahasia dari Rasulullah. Di antara berita rahasia yang beliau dapatkan dari Rasulullah adalah nama-nama kaum munafikin. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu dari Allah. Individu-individu atau orang-orang munafik yang ada di zaman beliau. Tapi tidak beliau sebarluaskan. Ya. Karena beliau diperintahkan untuk menghukumi manusia secara zahir. Adapun urusan hati, urusan batin itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau menampakkan Islam, salat bersama kaum muslimin, ya. Berjihad bersama kaum muslimin, maka dihukumi muslim. Tidak sedikit dari kaum munafikin yang sampai ikut berjihad bersama Rasulullah. Maka kalau menampakkan seperti itu, zahirnya ya dihukumi zahir. Adapun urusan hati, kita serahkan kepada Allah. Demikian yang diamalkan Rasulullah. Jadi walaupun beliau mendapatkan wahyu dari Allah, ini si fulan munafik, si alan munafik, tapi tidak beliau kemudian ditindak atau sebagainya, atau disebarluaskan. Tidak. Tetap dihukumi secara zahir. Ya. Tapi beliau menyampaikan itu kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Berita rahasia ini. Para sahabat yang lain tahu. Bahwasanya Hudzaifah mendapatkan berita rahasia. Dan Hudzaifah tidak mau menyebarluaskan. Karena beliau patuh terhadap wasiat Rasulullah. Tidak boleh disebarkan berita ini. Ya. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu tahu. Bahwasanya Hudzaifah mendapatkan berita rahasia ini dan bertanya. Ya. Karena ada rasa khawatir dalam dirinya. Tertimpa kemunafikan, ini Umar bin Khattab, ya, bertanya kepada Hudzaifah, demi Allah, apakah Rasulullah menyebutkan namaku kepadamu bersamaan dengan nama-nama yang beliau sebutkan dari kalangan kaum munafikin, ya, sampai bertanya demikian. Ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah. Dalam keadaan Umar bin Khattab itu tahu bahwasanya Rasulullah telah memberikan, menyampaikan berita gembira kepada beliau, bahwasanya beliau itu ahlul jannah. Umar itu termasuk orang yang dijanjikan dengan al-jannah. Ya, 10 sahabat yang dijanjikan dengan al-jannah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, dan sebagainya. Sampai 10 orang. Umar termasuk. Dan Umar tahu itu. Tapi tidak membuat diri beliau yaktar binafsihi, tertipu dengan dirinya, atau ujub, berbangga diri dengan itulah, tetap beliau khawatir dirinya tertimpa kemunafikan. Ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah, bersamaan dengan bahwasanya Rasulullah telah mengkhabarkan, memberitakan kepada beliau, menyampaikan kabar gembira dengan al-jannah bagi beliau. Bahwasanya beliau dijamin dengan syurga. Walakinnahu khafa an yakuna dhalika lima dhahara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min af'alihi min fi hayati. Akan tapi beliau tetap takut, mengkhawatirkan jangan-jangan berita gembira itu didasarkan pada apa yang tampak secara zahir dari diri beliau, dari perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan ketaatan semasa hidupnya. Khawatir Umar bin Khattab, jangan-jangan berita gembira itu hanya didasarkan pada amalan zahirnya yang selama ini tampak bagi Rasulullah. Dan tidak ada yang bisa menjamin seorang istiqomah sampai meninggal dunia. Demikian cara berfikirnya Umar. Dan inilah cara berfikirnya seorang mukmin yang wajib untuk kita teladani. Tidak tertipu dengan amalan solehnya dan senantiasa mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada kemunafikan. Tidak ada yang bisa menjamin istiqamah sampai matinya. Fala ya'man an-nifaqa illa munafiq. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada yang merasa aman terhadap kemunafikan kecuali munafik. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali munafik. Wala yakhafun nifaqa illa mu'min, dan tidak mengkhawatirkan kemunafikan kecuali seorang yang mukmin. Maka kita lihat kepada diri-diri kita, apakah kita masih memiliki rasa khawatir, takut terjatuh kepada kemunafikan atau tidak ada. Maka ini tolak ukurnya. Ya. Fala ya'man an-nifaq illa munafiq, wala yakhafun nifaq illa mu'min. Fa'ala al-'abdi ayyahrisa 'ala al-ikhlasi wa ayyujahida nafsahu 'alayhi. Maka yang wajib bagi seorang hamba adalah bersemangat untuk ikhlas. Wa ayyujahida nafsahu 'alayhi, dan untuk melawan dirinya sendiri, bermujahadah melawan dirinya sendiri dan berusaha membimbing jiwanya untuk bisa ikhlas. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf menyatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in ma jahadtuha ala al-ikhlas. Tidaklah aku benar-benar mengekang jiwaku. Jahada yujahidu itu bermakna bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di dalam berupaya. Sehingga lafaz ma jahadtu nafsi, tidaklah aku berusaha untuk melawan jiwaku, membimbingnya, mengarahkannya, ya, mengekangnya. Ala syai'in, di atas sesuatu, sebagaimana aku, ya, mengekangnya, melawannya, mengarahkannya, membimbingnya untuk ikhlas, di atas keikhlasan. Kenapa sampai muncul ucapan ini dari sebagian salaf? Karena sangat beratnya perkara ikhlas. Bahkan zahir dari ucapan mereka ini, ikhlas itu perkara yang paling berat yang dirasakan oleh mereka. Sehingga perkara-perkara yang lain itu mudah kalau dibandingkan beratnya membawa jiwa ini untuk bisa ikhlas, sangat berat. Tidaklah aku berusaha untuk mengarahkan jiwaku untuk ikhlas, untuk melakukan sesuatu yang lebih berat daripada mengarahkannya untuk ikhlas. Nasallallahu salamata wal afiyah. Fasyirk amruhu sa'bun jiddan, laisa bil hayyin. Maka kesyirikan itu perkaranya sangat berat. Sangat berat, laisa bil hayyin, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Walakinallaha yuyassirul ikhlasu 'alal 'abdi wa dhalika bi ay yaj'ala Allah nasba 'ainayhi fayaqsid bi 'amalihi wajha Allah. Akan tapi Allah memudahkan ikhlas bagi hamba-hambanya, bagi hamba-hamba yang dia kehendaki. Naam. Maka kalau kita paham beratnya perkara ikhlas, ya, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Tidak bisa kita ikhlas kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak bisa kita bertauhid kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang banyak diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan diajarkan kepada para sahabatnya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini harus banyak-banyak kita panjatkan di doa-doa kita. Maka akan tapi Allah memudahkan ikhlas bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dengan cara apa? وَذَلِكَ بِأَيَّ جَعَلَ اللَّهَ نَسْبَ عَيْنَيْهِ. Yaitu dengan seorang hamba menjadikan Allah adalah pusat perhatiannya. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nasba'ainaihi itu ungkapan yang menunjukkan sesuatu itu jadi pusat perhatiannya. Nasba'ainaihi, yang ada di depan matanya. Yang dijadikan pusat, ya, perhatiannya itu perkara itu. maka jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nasba'ainaihi, pusat perhatiannya, puncak tujuannya. Fayaqsida bi'amalihi wajah Allah, sehingga dia bisa meniatkan dengan amalannya wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada al-aslul awal, asal atau prinsip yang pertama. Kita lanjutkan, beralih ke asal yang kedua. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsani, asal atau prinsip yang kedua. Beliau mendudukkan atau menempatkan prinsip ini di prinsip yang kedua, setelah ikhlas, setelah tauhid. Berarti ini menunjukkan bahwasanya prinsip ini posisinya sangat penting di dalam agama. Beliau menempatkannya di posisi yang kedua setelah tauhid. Karena memang tentu tauhid dan ikhlas itu perkara yang terpenting. Ya, tujuan utama diciptakannya manusia dan jin adalah untuk berikhlas, untuk bertauhid. Kemudian beliau susul dengan asal atau prinsip yang kedua ini. Qala rahimallah, amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah memerintahkan untuk ijtima' bersatu fid din, di dalam agama. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan Allah melarang dari at-tafarruq. At-tafarruq berpecah belah, fihi berpecah belah di dalam agama. Ya. Sehingga Allah memerintahkan untuk kita bersatu di dalam agama ini dan melarang dari berpecah belah. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awwam. Maka Allah menjelaskan asal ini, prinsip ini, bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat jelas, sangat gamblang. Beliau ungkapkan di sini dengan bayanan syafian, penjelasan yang sangat syafi. Syafi itu menyembuhkan, menyembuhkan suatu penyakit. Nah, maka ketika suatu penjelasan disifati dengan syafi, penjelasan yang menyembuhkan, artinya sangat memuaskan. Sangat jelas, sangat gamblang, sangat memuaskan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal, puas dengan penjelasan itu. Maka Allah menjelaskan asal ini, prinsip ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, memuaskan. Tafhamhu al-awam, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Orang awam saja bisa memahaminya, apalagi para thullabul ilm, para penuntut ilmu yang serius di dalam mengkaji ilmu agama, lebih-lebih lagi. Apalagi yang dikategorikan sebagai ulama, orang yang berilmu, lebih-lebih lagi, harusnya paham terhadap prinsip ini. وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Dan Allah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, qablana, orang-orang sebelum kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih seperti orang-orang sebelum kita. Fahalaku, maka mereka pun binasa. Wadzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Allah menyebutkan bahwasanya dia memerintahkan kaum muslimin untuk ijtima' fid din, bersatu di dalam agama ini, dan melarang mereka dari berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnatu minal ajabil ujab fi dzalik. Ini yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah terkait dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan prinsip ini dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat jelas. Menambah semakin jelasnya perkara ini, prinsip ini atau asal ini adalah وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا, dan menambah jelasnya مَا وَرَدَتْ بِهِ sunnah, yang disebutkan di dalam as-sunnah مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ, yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan fi dzalik, di dalam perkara ini. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian ya, setelah itu perkaranya menjadi berbalik. Dahulu di zaman Rasulullah dan para sahabat, asal ini sudah sangat jelas, gamblang. Bersatu di atas agama dan dilarang untuk berpecah belah. Berlalu masa dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, hingga akhirnya perkaranya menjadi berbalik. Thumma saral amru, perkaranya menjadi ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilm. Menjadi berbalik bahwasanya perpecahan di dalam perkara usul dan perkara furu' itu dianggap sebagai ilmu. Wal fiqh fid din, dan dianggap sebagai pemahaman di dalam agama ini. Dianggap sebagai al-fiqh, pemahaman yang mendalam terhadap agama ini. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Dan perkaranya menjadi berbalik. Persatuan umat di dalam agama dianggap tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang zindik atau orang yang majnun, orang yang gila. Jadi menganggap persatuan umat itu suatu yang mustahil. Mempersatukan umat di atas al-haq, di atas satu prinsip yang benar, di atas satu manhaj yang benar, itu dianggap sebagai suatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Sampai dianggap yang mengatakannya itu adalah orang-orang yang zindik, orang-orang yang majnun, orang-orang yang kurang akalnya, yang enggak waras. Demikian kondisinya berbalik. Ya. Dan ini kita dapati di zaman ini. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sampai-sampai sebagian mereka menyebutkan ikhtilafu ummati rahmah. Hadis yang tidak ada asalnya. Perselisihan umatku itu rahmat. Ya. Mana bisa perselisihan dianggap sebagai rahmat? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Naam. Kemudian ya, fenomena kaum muslimin berpecah belah, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Ya, antara satu partai dengan partai yang lain saling menjatuhkan. Masing-masing golongan, masing-masing ormas, masing-masing partai berbangga diri dengan golongan mereka. Makanya seperti ini adalah perpecahan. Nah, yang menyelisihi prinsip ini. Kita baca syarahnya sedikit ya. Qala syarih rahimahullahu taala rahmatan wasiah qauluhu amara Allahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fih ila akhirih. Al-aslu tsani min al-usul allati saqaha asy-syekh rahimahullah taala al-ijtima' fid din wan nahyu 'anit tafarruq fih. Asal atau prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip usul yang disebutkan oleh muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah al-ijtima' fid din, bersatu di dalam agama ini, dan larangan dari berpecah belah. وَهَذَا الْأَصْلُ الْعَظِيمُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Prinsip ini, prinsip yang agung ini telah ditunjukkan di dalam kitabullah Al-Quran, telah menunjukkannya Al-Quran, telah menjelaskannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalus sahabati radhiyallahu anhum, begitu juga amalan para sahabat menunjukkan prinsip ini. Wassalafus salih rahimahumullahu taala, dan juga amalan ya wassalafis salih, dan amalan para salaf juga menunjukkan prinsip ini. Jadi prinsip ini didukung, dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, amalan sahabat, dan didukung oleh atau didukung dengan amalan para ulama salaf rahimahumullahu jami'an. InsyaAllah beliau akan menyebutkan rinciannya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, amalan sahabat, dan amalan salafus soleh. InsyaAllah akan kita baca pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.